بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله أما بعد kita lanjutkan pembahasan kitab Adabul Khitbah Wazifat karya Amr Abdul Munim Salid wafakullah. Lanjutkan pembahasan tentang sifat yaitu suami yang baik. 6. Ini untuk dijadikan sebagai apa? Pasangan hidup. Halaman 46. Qala wa faqallah la tuzawwaju saghiratu minasy syaikhil kabir. Perempuan yang masih kecil tidak dinikahkan dengan lelaki yang sudah tua renta. Wa kadzalika fa'ala waliyul mar'ah ay yunkihaha man yunasibuha sinna. Demikian pula katanya kewajiban wali perempuan yaitu menikahkan putrinya kepada orang yang sesuai dengan dia usianya. Ya. Fala yunkihul jariyata shaghirata syaikhan kabira. Jangan dia menikahkan perempuan yang masih kecil dengan lelaki yang sudah tua renta. Fa'an Buraidah bin Husayb radhiyallahu anhu qaal khataba Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma Fatimah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innaha shaghirah. Wa fa khataba Ali fa zawwajaha minhu. Dari Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu anhu dia berkata Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma bermaksud melamar Fatimah binti Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menyatakan dia anak kecil. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang melamarnya, maka Nabi SAW menikahkan putrinya itu dengan Ali bin Abi Thalib. Ini riwayat An-Nasai dengan sanad yang hasan. Faqad bawwaba lahul Imam An-Nasai fi Sunan As-Sughra yaitu tazawujul mar'ah mithlaha fi sin. Al-Imam An-Nasai dalam As-Sunan As-Sughra membuat bab untuk hadis ini yaitu menikahnya perempuan dengan yang semisal dia dalam usianya. Paham? Nah, sehingga kalau kita ingin menikahkan ya, orang yang di bawah yaitu kepengaturan kita dari kalangan perempuan, maka jangan menikahkan dengan orang yang jauh ya, usianya dari dia. Nah, ini yang sudah tua renta. Berikutnya, hal tuzawajul mar'ah minar rajulil qabih. Apakah perempuan itu dinikahkan dengan lelaki yang buruk? Qala Allah wa kadzalik fa'ala waliyul mar'ah hal la yunkihaha man la yartaba shaklahu wa suratahu la siyama in kana qabihan munaffira. Demikian pula kewajiban wali perempuan jangan menikahkan perempuannya itu ya, kepada orang yang dia ini perempuan yang di bawah kepengaturannya misalkan anaknya itu tidak meridai bentuk lelaki tadi dan rupanya, terlebih kalau lelaki tadi orang yang qabihan rupanya buruk munasra membuat orang itu lari tidak mau apa mendekat. Fa'innaha in ujibrat ala dhalik la'allaha tuftan. Karena perempuan kalau dipaksa seperti itu bisa jadi apa? Membuat dia terfitnah yaitu apa? Terganggu jiwanya. Paham ya? Terganggu apa? Jiwanya. Kalau dia tidak menyukainya. Wayurwa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu annahu qala, diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, ya'midu ahadukum ila ibnatihi fayuzawwijuha al-qabih innahunna yuhibbuna ma tuhibbun. Naam, diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, salah seorang dari kalian bermaksud kepada putrinya untuk dia nikahkan dengan orang yang buruk rupanya. Sesungguhnya mereka kaum wanita menyenangi apa yang kalian senangi, wahai kaum lelaki. Nah, dikatakan di bawahnya itu asarun ba'if, asar yang ba'if. Nah, ini sifatnya sebagai apa? Syawahid saja, penguat saja. Wa syahid min hadha anna al-mar'ah tatakhayyaru min as-sifat al-hasana lirajul ma yarghabuha in nikahin. Yang dijadikan sebagai penguat di sini bahwa perempuan dia diberi kebebasan memilih sifat-sifat yang baik pada seorang lelaki yang mendorong dia untuk menikah dengannya. Ma yatakhayyaruhu min harajul min as-sifatil hasanah, seperti yang seorang lelaki memilih dari perempuan itu sifat-sifat yang baik. 6. Fala yajuzu irghamuha ala nikahi man yatubghiduhu. Maka tidak boleh ini apa memaksanya begitu menikah dengan orang yang dia enggak suka. Wa man yudhannu an ayakuna sababan fi fitnatiha, dan orang yang diduga bisa menjadi sebab perempuan tadi apa? Terfitnah. Ini terganggu jiwanya. Tegang gitu ya. Nah, qala Ibn Jauzi, dikata Ibn Jauzi, ustahibba atau astahibbu ya, aku menyukai atau disukai. Nah, liman arada tazwij ibnati ayyam dhulla laha syabban mustahsana surah, karena al-mar'ata tuhibbu ma yuhibbu rajul. Disukai bagi orang yang hendak menikahkan putrinya, dia melihat untuk putrinya itu seorang pemuda yang bagus rupanya. Karena perempuan itu menyukai apa yang disukai lelaki. Begitu. Wa kadzalika fala tunkahu man yadhunnu annahu la yaqum bihaqqin nafaqati 'alaiha. Demikian pula janganlah perempuan dinikahkan dengan orang yang diduga orang itu tidak mungkin bisa memberi nafkah kepada dia. Kama taqaddama fi hadis Fatimah bin Qais hina qala laha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amma Muawiyah wa rajulun tarib la malala. Sebagaimana yang telah lewat dalam hadis Fatimah binti Qais, ketika Nabi bersabda kepadanya sallallahu alaihi wasallam, adapun Muawiyah dia lelaki yang tarib, yaitu yang tidak punya harta. Ini yang bisa mencukupi untuk menafkahi istri. Wa kadzalika la yunkihuha man yadhunnu annahu la yahsunu adawlah la yuhsinu isyrataha. Demikian pula jangan dia menikahkan putrinya itu kepada orang yang dia duga orang itu tidak bagus dalam mempergauli perempuan. Kama qala an-nabi alaihi salam li Fatimah fil hadis alladhi taqaddam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Fatimah yang binti Qais pada hadis yang telah lewat, wa amma Abu Jahm fa rajulun darrab linisa. Adapun Abu Jahm dia lelaki yang sering memukul perempuan. Ya kan? Nah, ini enggak bagus dalam mempergauli perempuan. Wa yurwa an Asma ibnati Abi Bakr radhiyallahu anhu annaha qalat inna hadha an-nikah riqqun falyanzur ahlukum inda man yuraqqu karimata yuriqqu kalimatahu. Naam, tapi sanadnya baik. Ya, ada riwayat dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhu, dia mengatakan sesungguhnya pernikahan itu seperti perbudakan, maka hendaklah perhatikan salah seorang dari kalian siapa yang dia menjadikan putrinya dalam yaitu penguasaan orang tersebut. Nah, laksana budak. Nah, tapi sanadnya dhaif. Baik, berikutnya ardur rajul ibnatahu wa ukhtahu 'ala ar-rajulis salih. Wa ardul mar'ah nafsaha 'ala ar-rajulis salih. Sekarang seorang lelaki menawarkan putrinya atau saudarinya kepada orang yang soleh. Atau seorang perempuan menawarkan dirinya kepada lelaki yang soleh. Katanya, وَالْرَجُلُ الصَّالِحُ جَوْهَرَةٌ عَظِيمَةٌ. Dan lelaki yang soleh itu perhiasan yang besar. لَا يُضِعُهَا. Tidak akan menyanyiakannya. Illa man syaghala bidunyahu an akhirati. Kecuali orang yang tersibukkan dengan dunia dari akhiratnya. Faqaddama ajilatahu ala ajilatih. Sehingga dia lebih dahulukan dunianya daripada akhiratnya. Walidha faqad kana salafus salih ridwanullah alaihim ahrasun nasi ala tazwiji banatihim wa akhwatihim wa man tahta wisayatihim liman yatawassamuna fihi ad-diyana was-salaha. Karena inilah as-salafus salih ridwanullah alaihim, orang yang paling bersemangat menikahkan putri mereka, saudari mereka, dan siapa saja yang di bawah ini wasiat mereka untuk dinikahkan dengan orang yang mereka ketahui yaitu bagus agamanya dan saleh. Nah, balkan ar-rajul fihim, bahkan ada seorang lelaki dari mereka salaf, idza ra'a min akhihi salahan wa dinan khataba ibnatahu ilaihi. Bila melihat dari saudaranya kebaikan dan agama yang bagus, dia melamarkan putrinya kepada dia. Gimana? Mau dengan putri saya, misalkan. Ketika dia melihat, yaitu orangnya bagusnya agamanya. Bal larubbama kanatil mar'ah ahras ala dzalika min waliha. Bahkan terkadang perempuan di masa itu lebih semangat untuk menikah dengan lelaki itu daripada walinya. Pilihkan itu di misalkannya. Tayyib. Nah, karena itu apa? Barang berharga istilahnya. Nah, sebagaimana perempuan al-mar'atu salihah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Nah, ini khairu mata'id dunia. Adunya mata wa khairu mata'iha ini al-mar'atu salihah. Dunia itu perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah perempuan yang saleh. Nah, demikian pula apa? Lelaki yang saleh itu perhiasan yang besar. Nah, sehingga kalau kamu misalkan punya putri, melihat dari orang tadi kesolehan yang bagus, ya bisa kamu upayakan itu. Bila memang apa? Padanya banyak kebaikan dan kemaslahatan. Walaysa adalla ala dhalik min hadithi Abdullah atau adallu ala dhalik min hadithi Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu anna Umar ibn al-Khattab hina ta'ayyamat Hafsah binat Umar min Khunais ibn Hudhafah as-Sahmi wa kana min ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatufi bil Madinah fa qala Umar ibn al-Khattab ataitu Utsman ibn Affan fa radtu alayhi Hafsah fa qala sa'anzuru fi amri fa labithtu layali thumma laqiyani fa qala qad badali alla atazawwaj al yawmi hadha fa qala Umar fa laqitu Abu Bakr as-Siddiq fa qult إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا wa kuntu yakni aujada alaihi min ala Utsman falabithu layali fa khatabaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ankahtuha iyyahu. Al-hadis. Dan tidak ada yang lebih menunjukkan tentang hal itu daripada hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ini dalil yang paling kuat menunjukkan tentang hal itu. Bahwa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika yaitu mendapati putrinya Hafsah menjanda dari Khunais bin Hudzafah As-Sahmi, dan dia seorang sahabat dari sahabat Rasulullah SAW, meninggal di Madinah, sehingga Asma jadi janda saat itu. Maka Umar bin Al-Khattab berkata, aku datangi Utsman bin Affan, aku tawarkan kepada dia Hafsah putriku. Maka Utsman berkata, saya akan lihat dulu urusan saya, ini saya pikir-pikir dulu. Maka aku terdiam beberapa malam menanti bagaimana tanggapan Utsman ini. Kemudian Utsman menjumpaiku sambil berkata, nampaknya bagi saya tidak menikah hari ini. Nah, ini tak jadi. Nah, sepertinya enggak dulu. Berkata Umar, maka aku menemui Abu Bakar Siddiq. Aku katakan, bila kamu mau, aku nikahkan kamu dengan Hafsah binti Umar. Maka Abu Bakar Siddiq diam. Tidak mengatakan tidak. Iya. Maka aku mendapatkan rasa kecewa pada Abu Bakar Siddiq. Lebih daripada kecewaku pada Utsman. Kalau Utsman jelas-jelas ngomong tadi apa? Saya enggak dulu. Tadi saya sudah jelas enggak apa-apa. Abu Bakar Siddiq kok diam? Nah, begitu ya. Nah, ini terkait dengan pembahasan yang dulu ya, dalam masalah nazar. Kalau ternyata enggak cocok, ada dua cara, yaitu diam ya, atau terus terang. Ya, ini mungkin enggak dulu, tapi dengan bahasa yang apa? Bagus, seperti bahasa yang Utsman bin Affan ini. Ya. Walaupun ya dua-duanya tetap enggak enak bagi apa? Wali perempuan, tapi itu yang terbaik ya kan? Daripada apa? Menggantung. Oh, nanti dulu. Sebentar ya, nanti dulu. Yang nunggu-nunggu. Paham. Terus terang aja. Ya, kalau memang enggak cocok, dengan bahasa yang baik, yang sopan. Nah. Dan enggak perlu diterangkan kenapa-kenapanya. Begitu. Atau kalaupun khawatir begitu, ya diam saja sampai dia memahami kalau ini enggak ada keinginan. Walaupun sama-sama enggak enak. Tapi itu yang lebih baik. Nah, maka Rasulullah SAW yang ternyata melamarnya, maka aku nikahkan putriku dengan beliau. Titik-titik-titik al-hadis. Artinya masih panjang hadisnya. Disebutkan dalam lengkapnya itu bahwa Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, kenapa tidak memenuhi keinginan Umar bin Khattab? Karena dia sering mendengar Rasulullah SAW menyebut-nyebut Hafsah. Sepertinya Rasul yang punya keinginan, sehingga mereka pun tidak mau melangkai dan juga tidak mau membuka rahasianya Rasulullah SAW. Dia nanti Umar tahu sendiri. Surprise. Riwayat Al-Bukhari dan An-Nasai dari jalan Salim bin Abdullah dari Ibn Umar. Waqad bawa balahu al-Bukhari bab ardul insani ibnatahu au ukhtahu ala ahli al-khair. Imam Al-Bukhari dalam sahihnya membuat bab untuk hadis ini, yaitu bab seorang menawarkan putrinya atau saudarinya kepada orang yang saleh, yang baik. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar, berkata al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, fihi ardul insani bintahu wa ghairaha min mauliyatihi ala man ya'taqidu khairahu wa salahahu lima fihi minan naf'il a'idi ala al-ma'rudati alayhi. wa annahu la istihya'a fi dhalik wa fihi annahu la ba'sa bi ardhiha alayhi walau kana mutazawwijan li anna Abu Bakr hina idz kana mutazawwijan. Kata Ibnu Hajar, padanya ada kebolehan seorang itu menawarkan putrinya atau selain dia yang menjadi tanggungan dia, ya, yang saudarinya begitu ya, yang dia tanggung kepada orang yang dia yakini kebaikannya dan kesolehannya, karena padanya ada kemanfaatan yang kembali kepada perempuan tadi. Dan menunjukkan di sini tidak perlu malu nawarkan seperti itu, ya. Paham? Nah, dan juga padanya menunjukkan bahwasanya tidak mengapa dia menawarkan putrinya kepada lelaki yang dia yakin itu saleh, walaupun lelaki itu sudah punya istri. Nah, lihat Abu Bakar Siddiq saat itu sudah beristri, ditawari ini ya. Nah, karena memang suami itu boleh beristri lebih dari satu, ya. Nah, beda dengan orang sekarang. Wah, dibilang itu apa, merusak kebahagiaan rumah tangga orang itu nantinya, gitu ya. Nah, ini terlalu apa, bodoh tentang syariat. Tidak mengapa, ya. Karena tujuan daripada pernikahan itu bukan hanya sekedar apa, bersenang-senang, ya. Tapi yang diinginkan darinya adalah apa? As-sakinah, al-mawaddah, rahmah, dan juga yaitu terwujudnya keturunan yang baik, yang saleh. Nah, dan juga syariat tidak melarang, bahkan menyemangati kaum lelaki untuk menikah, ya, kalau dia mampu lebih dari satu. Nah, sehingga jangan terbawa ayuhan muslimun dengan propaganda musuh-musuh kalian, ya, yang membuat kalian akhirnya membenci apa yang sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menyukainya itu dari kalian. Allah yang merintah kaum lelaki itu apa? Menikah lebih dari satu. Begitu pula Rasulullah SAW. Bahkan Al-Syeikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah punya risalah khusus tentang apa? Anjuran untuk ta'adud. Paham? Dan bagaimana ya ini kebagusannya, maslahat-maslahatnya ta'adud nisa itu. Tapi bagi yang berani, ya. Kuntu, saya katakan, waqad taqaddama hadithu Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu fil mar'ati allati ja'at ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam tahabu nafsaha ilaihi. Saya katakan penulis waffaqallah, sungguh telah lewat hadis Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu tentang perempuan yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menghibahkan dirinya kepada beliau. Menunjukkan apa? Boleh, ya. Boleh. Jadi imma itu walinya, ya, yang datang ke orang soleh tadi nawarkan putrinya atau saudarinya, atau perempuan tadi yang nawarkan dirinya langsung kepada lelaki tadi, ya, apabila aman dari apa? Fitnah. Nah, baik. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dan dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, ja'at imra'atun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turidu 'alaihi nafsaha. Datang seorang perempuan kepada Rasulullah sallallahu menawarkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat ya Rasulullah, alaka bihajah? Perempuan tadi berkata, ya Rasulullah, apakah kamu butuh dengan saya? Faqalat ibnatu Anas, maka putrinya Anas mengomentari, ma aqalla haya'aha, sedikit sekali malunya perempuan ini, ya. Nah, wa sawata, ini aurat, aurat, aib, aib gitu ya. Qala, maka Anas berkata, hiya khairun minka, ya minki. Perempuan itu lebih baik daripada kamu. Nah, raghibat fin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia senang untuk menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'aradat alaihi nafsaha. Sehingga dia tawarkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu tidak paham, sini. Ya. Kalau pandangan awam kan gitu ya. Nemen iki perempuan ini. Tak tahu malu, aib, aib. Gitu ya. Nah. Enggak paham. Justru itu tanda apa? Bagusnya akal dia. Ini ketika betul-betul dia melihat pada dirinya, dari orang tadi ada kesolehan kebagusan. Dan dia ingin mencari fadilahnya. Nah, nawarkan begitu. Waqad bawa balahul Bukhari. Al-Bukhari membuat bab untuk hadis ini. Babu ardil mar'ah nafsaha ala rajulis salih. Bab perempuan menawarkan dirinya pada lelaki yang salih. Nah, bagaimana dengan ayat yang mengatakan, ya, khalisatan laka min dunil mu'minin. Itu khusus bagimu, ya, bukan orang yang beriman. Gimana? Tayyib. Wallahu a'lam bishawab. Yang dimaksud di situ, yaitu menerimanya tanpa apa? Ini akad dan mahar. Yang dimaksud kekhususan di situ adalah diterima tawaran tadi tanpa apa? Tanpa akad, tanpa mahar, langsung jadi begitu. Itu khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak bisa benar. Ya. Datang SMS, saya hibahkan diri kepadamu. Ya langsung jadi gitu. Ya, belum nikah, belum mahar, enggak rame-rame. Ya. Wah, kalau dibuka ini bisa repot ini, ya. Tiba-tiba orang dikagetkan. Siapa ini? Istri bojoku iki. Ya. Tekondi, nikahnya kapan? Rame-ramenya kapan kok tahu-tahu sudah jadian. Nah, gitu ya. Enggak boleh kalau untuk apa? Kaum mukminin itu Allah berikan khusus untuk Rasulullah SAW. Naam. Jadi itu fadilah Allah Taala. Jelas. Dan luar biasa hikmahnya. Coba andaikan ini dibolehkan untuk setiap orang, wah bisa repot ini. Ya. Sehingga hikmah Allah menghendaki itu hanya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai pembahasan pertama, yaitu tentang nazar, kemudian tentang sifat-sifat perempuan yang saleh dan sifat-sifat lelaki yang perempuan yang saleha dan sifat-sifat lelaki yang saleh sebagai pelengkap masalah Pak Sibah. Selesai masalah Sibah nih. Ada yang ditanyakan dah? Sudah tahu ya ilmunya masalah Sibah ini ya. Berikutnya adalah pembahasan yang lebih jauh dari itu. Yaitu masalah apa? Mahar, perwalian, akad, persaksian dan isyhar, yaitu pengumuman. Dirame-ramein gitu loh. Ini sudah lebih mendalam ini. Nanti ada lagi yang lebih dalam lagi. Perlahan-lahan ya. Baik. Ada pertanyaan enggak? Kalau tidak langsung masuk ini.